Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai, anaknya kan golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwa waktu ditukoni. Walhasil dok sarangku duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang putu-putu. Saake jare. Sama-sama belanja. Dekne niate nyebar rahmate Allah. Lho saya pernah ngalami itu meskipun di ada skala yang demikian. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya ya marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medit ngene kan pikirane kan. Nek ora dipangan aja tuku ya sakake bakule. Bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga di. Tapi kalau liwat jual beli kan sen. Nah. Ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah, duitku akeh, kayak tenang wae. Cara dohir melete. Ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah, misalnya wong soleh terus open. Duitku pas-pasan, hintak pangan sesuk wae ora ono. Sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bareng kayak duit wong 100.000. Lah iya lanjiran duitmu akeh, ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Dhuwit saya wae kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe ya apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong saleh, dekne ngomong gitu itu niate juga saleh. Tapi nek wong ra saleh pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra saleh iku masalah. Makanya kancani wong saleh. Wong saleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning njaba. Ya biasa. Ketok wong karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priyainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusanaan bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya manu. Kayak apa orang soleh? Lho kula nate lho berusaha khusyuk, khusyuk itu menang. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng kowe wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugine malah ra karu-karuan. Tapi barokah aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Barokah berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahli. Dadi wong saleh iku ngomong terus yo barokah saenake yo barokah asal dekne saleh ahli, barokah terus. Tapi nak wong ra saleh goblok mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah dianggap wali terus wakil sing sowan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aneh-aneh wae. Modus iki jenenge. Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo andekan wong e ra jubahan niku ora ana sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama ndekne nganggo katok seperapat terus papoh ning pasar ayo aku gak gadakan uang, percaya to ora? Barokah jubahan. Ibu-ibu saleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu bah. Makanya kata ulama, kata Imam Haruman, kowe nak ra alim, uripmu biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti L. Wis bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepedaan motor ya sampai ndang-ndang sampai rokokan ya wis bener. Kowe nek mbok khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kena pas mlete tak anggap pinter ini. Menutupi apa? Wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah temu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, Aina sirarun nas? Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, Aina khiyarun nas? Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia. Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim. Nabi Isa juga mulai cilik alim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, limadza tas'al aina khiyarun nas? Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh. Tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, limadza tas'al aina sirarun nas? Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib. Ibarat dokter udawil marto, maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah ya ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini. Kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nak di vulgar roh jadi vulgar. Nak ikut apa? Buangetan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu al-khilaf bina madhabi Syafi'i wa madhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih itu sunat, sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya, pernah mbah saya, Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sedek kiri semuanya pakai peci putih. Karena putih itu sunat, ya saya pakai peci. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya enggak boleh pakai peci putih. Haram, kata beliau. Kata beliau, jong kaji ini wong diso-diso nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketuli 5000 kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mlane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kajine adol Tegal disaingi 5000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai. Makanya saya keterusan peci itu. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu enggak pernah pakai peci putih terus keterusan. Keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggukin kan. Entah kapan suatu saat. Jadi aku sowan Nabi kedunan ireng. Keterusan mereka, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa. Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya ning parkiran macak ngono. Alasannya anu tuh lah. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira. Kowe kelakuanem jek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-elek nasab apa enggak gitu. Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu enggak pernah pakai baju resmi. Seringnya pakai sarung tok, kadang enggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu. Dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu, ulama menjaga konstitusi. Bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabi'in, karena Nabi sudah wafat, itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di apa lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi ma baina surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti ini. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira fardu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya? Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam, nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain enggak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak do gruduk kabeh. Makanya terus kacau. Lu coba sekarang misalnya gini. Andaikan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf ning masjid. Tidak ada orang melakukan kebenaran ngrumat yatim, ngrumat jenazah, ngrumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf ning masjid. Yatime sedeng do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi barokah ana sing itikaf ning prapatan, nek ana wong tiba iso nulung, nek ana wong kesasar iso takok. Barokah wong sing itikaf ning prapatan. Sayangnya terus bidung-bidung barangku sayangnya. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul itikaf linus roti torik. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nak onong butuh. Coba sekarang, orang yang celakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajaran kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Lu iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Kulo iskal. Yo mareni yo ngono, tobat. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja, baik-baik di partai kita maupun di partai, maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada Nabi yang senengane ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran Nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mar, untuk mengobati yang sah. Ada Nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul, ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sopo. Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe nek ora kuat niru Nabi Yahya. Nek kuat niru Nabi, tapi kowe ora nabi masalahnya. Ya sudah yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Nah, khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silakan gue iling-ilingan nek putih itu sunat. Tapi sing ireng piye-piye kaji desa iku disaingi kedul 5000 gak terima aja. Yakin ya, Bos. Nah, saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya ya, lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena tadi saya kaget, duh kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan, yang putihnya masih banyak-banyak separunan. Ya enggak ada yang merencanakan, ya alami saja. Antar sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bas. Karena tadi ini masalah apa? Ijtihad.